Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih pada surat At-Taghabun. Pada ayat yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan adil, dengan hikmah, bukan sia-sia. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian juga bukan sia-sia. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan bumi beserta isinya, semuanya adalah untuk kita sebagai manusia, agar kita memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya apa yang ada di muka bumi ini semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, agar kita bisa memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk semakin dekat dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hambanya. Fa ahsana suwarakum, Allah yang menciptakan kalian dan memperbagusi penciptaan kalian. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kita ini dimuliakan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya kita dimuliakan oleh Allah, enggak seperti binatang. Makanya salah ya teori yang mengatakan bahwasanya manusia itu adalah dari awalnya dari hewan, kera. Ini teori yang batil, teori yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan tidak didukung secara ilmiah. Enggak ada bukti otentik secara ilmiah yang menguatkan teori tersebut. Dan perlu kita garis bawahi, semua teori yang bertentangan dengan Quran dan hadis wajib bagi kita untuk menolaknya. Semua teori siapapun yang bikin kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, buang. Tidak ada kehormatan bagi teori tersebut karena bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang wajib kita muliakan, yang wajib kita agungkan adalah dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mungkin manusia yang Allah ciptakan, yang Allah muliakan. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan sempurna. Kemudian kita lebih percaya kepada teori Darwin yang mengatakan bahwasanya asal manusia itu dari kera. Sungguh ini adalah teori yang sangat ya batil, ya. Dan sayangnya teori-teori seperti ini nyelinap dalam buku-buku kurikulum yang dipelajari anak-anak kita. Maka kewajiban bagi para guru ya yang mendidik murid-muridnya untuk mengingatkan hal ini. Dan kewajiban kita bagi orang tua untuk mengawasi ya, jangan sampai anak-anak kita percaya dengan teori-teori yang batil, yang bisa merusak akidah mereka, yang bisa merusak fitrah mereka. Nah, wa ilaihil masir, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Ya, ini mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa kita semuanya akan kembali ke kampung halaman kita, ke kampung asli kita, yaitu ya kampung akhirat. Manusia di dunia ini hanyalah sementara. Manusia di dunia ini hanyalah bagaikan seperti pengembara yang istirahat sejenak saja. Suatu saat dia akan melanjutkan perjalanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dengan gambaran yang sangat indah yang perlu kita renungkan bersama. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ma li walid dunya ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Untuk apa saya menumpuk-numpuk, tergila-gila mengejar dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang musafir yang singgah istirahat di bawah sebuah pohon untuk menghilangkan rasa letih, penat, pegel. Kemudian jika letihnya telah hilang, dia akan melanjutkan perjalanannya. Dia akan meninggalkan pohon tersebut. Hadis ini ma'asyiral muslimin perlu kita renungkan bahwa kita semuanya di dunia ini hanyalah ya sementara saja, sekejap saja. Suatu saat kita akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabah. Kepada kamilah kalian semuanya akan kembali. Dan kewajiban bagi kami untuk menghisab kalian. Ya. Menotal semua amal-amal kalian dan membalas amal-amal kalian. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini hendaknya mengingatkan kita selalu akan suatu kepastian. Kepastian yang tidak akan meleset. Kepastian yang pasti akan menghampiri kita semuanya, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak pandang bulu, baik miskin maupun kaya, pria maupun wanita, kecil, muda, tua, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin bisa selamat dari kecelakaan. Kita mungkin saja bisa sembuh dari sakit kita. Kita bisa saja selamat dari kejaran ya hewan puas dan sebagainya. Tapi yakinlah, kita tidak akan bisa selamat dari kematian. Kemanapun kita akan bersembunyi, kemanapun kita akan berlari, kematian pasti akan menghampiri kita semuanya. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian, walaupun kalian bersembunyi di bangunan yang sangat kokoh. Gak ada yang selamat dari intaian kematian. Dan ini selalu harus kita ingat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering-sering mengingat kematian. Caranya bagaimana? Dengan mengaji seperti ini. Kita mengaji Al-Quran yang mengingatkan kita akan akhirat. Ya, dengan menziarahi kubur, sholat jenazah, ketika ada yang meninggal dunia kita datang. Ya, demikian juga membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu ma'asyiral muslimin akan mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, karena orang yang senantiasa mengingat akhirat, senantiasa mengingat kematian, dia akan bersemangat untuk beramal saleh. Dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Dan dia tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidhatis sudur. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di langit dan apapun yang di muka bumi. Ma di situ termasuk lafaz yang menunjukkan umum, apapun itu, semuanya. Baik besar maupun kecil. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena dalam bahasa Arab, ma itu termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Wa man wa ma tufidani ma'a tu'til umuma ya uhayya fasma'a. Man dan ma itu menunjukkan umum, wahai saudaraku, pahamilah itu. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan Allah mengetahui ma, apapun, semuanya, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Jadi luas pengetahuannya. Wasi'a kulla syai'in ilma, kata Allah dalam surat Taha ayat 98. Luas pengetahuan Allah SWT. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dedaunan yang runtuh, yang jatuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ghaib, kapan kiamat, Allah yang tahu, karena Allah yang Maha tahu. Selainnya enggak ada yang tahu. Nabi aja enggak tahu, malaikat Jibril enggak tahu. Makanya kalau ada yang merekayasa, menduga, memperkirakan kapan kiamat, pastikan dia adalah pendusta. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya, yaitu tentang kiamat. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan tidak ada pohon yang jatuh, walaupun malam hari gelap, manusia enggak ada yang tahu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ذُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Demikian juga biji-bijian yang ada di dalam bumi, tanah. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Tidak ada sesuatu pun yang basah ataupun kering, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Subhanallah. Dan ini ma'asyiral muslimin, harus selalu kita hadirkan dalam hati kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apapun perilaku kita, apapun perbuatan kita, apapun tutur kata kita. Sehingga hal ini memompa kita semangat dalam beramal soleh, karena Allah maha tahu. Walaupun semua manusia nggak tahu, ya percayalah Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya kalau kita beramal ibadah, ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala, jangan karena pujian manusia. Karena siapa yang beramal mengharapkan pujian manusia, dia akan nyesal tatkala mereka ya tidak menghargai kebaikan kita. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun semua manusia enggak ada yang mengetahuinya, percayalah Allah mengetahui dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Demikian juga kalau kita menanamkan hal ini dalam hati kita, kita pun akan merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ya akan mengerem langkah kita dari melakukan maksiat dan dosa, karena Allah maha mengetahui. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, setiap kali setan membisikkan dalam hati kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, walaupun semua manusia tidak ada yang mengetahuinya, tanamkan dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan kita, walaupun tidak ada yang mengetahui, walaupun istri kita enggak tahu, walaupun anak kita enggak tahu, ya tengah malam, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, Allah pun akan membongkar tirai kita, mampu membongkar tirai kita, membongkar aib kita dan mengabarkan kepada manusia. Allah mampu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, setan yang membujukmu, yang merayumu untuk berbuat maksiat, dia pula yang akan ya menyebarkan info kepada manusia bahwa kamu adalah pelaku maksiat. Ya, ini perlu kita tanamkan dalam hati kita sehingga kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, godaan-godaan untuk ya kita terjerumus dalam kubang maksiat dan dosa. Kalau kita tidak memperkuat keimanan kita, kita akan hancur dan binasa. Coba dengan adanya HP sekarang ini, dengan berbagai program dan aplikasinya, ini sangat memudahkan bagi kita untuk apa? Terjerumus di dalam dosa. Kalau kita enggak memperkuat keimanan kita, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan terombang-ambing dalam godaan iblis. Ya, kita akan terombang-ambing dalam godaan iblis. Dan ini ma'asyiral muslimin, tingkatan yang paling tinggi dalam agama Islam, yaitu tingkatan apa? Ihsan. Tingkatan ihsan itu adalah tingkatan di mana kita merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, mengawasi perbuatan kita, tutur kata kita. Ini yang paling berat. Makanya tingkatan dalam agama itu kan ada tiga. Islam, iman, ihsan. Ini yang paling tinggi. Itulah kenapa orang yang telah mencapai derajat ihsan, berarti dia adalah telah mencapai derajat yang paling sempurna. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Dimana kamu beribadah, ya, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah derajat yang paling tinggi. Kalau ini bisa kita hadirkan dalam hati kita dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang paling bahagia. Ya, kita adalah orang yang paling kuat imannya kalau kita bisa mempraktekkan. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam tatkala digoda oleh Zulaiha, ya, tatkala semua pintu telah tertutup, semua jendela telah tertutup, tapi Zulaiha lupa bahwa ada satu pintu yang tidak tertutup, yaitu pintu pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang membuat Nabi Yusuf alaihi salam, ya, akhirnya kemudian selamat dari godaan maksiat karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, ayat-ayat seperti ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa dirinya mengetahui apa yang di langit dan di bumi, bahkan wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Allah pun mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian terangkan. Apa yang kita rahasiakan, yang kita bisik-bisikkan, Allah dengar. Ya, yang kita lakukan di remang-remang, Allah lihat. Ya, dan apa yang kita simpan dalam hati kita, Allah pun mengetahuinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu alimum bidatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati manusia. Kalau kita manusia enggak ngerti apa yang ada di hati orang lain. Ya. Makanya dalam masalah muamalah, interaksi dengan manusia, kita hendaknya menerapkan kaidah zahir. Kaidah zahir. Ya. Karena hubungan antara manusia dengan manusia, kita hukumi secara zahirnya. Hati manusia hanya Allah yang tahu. Kan gitu ya. Ahkamud, kata para ulama, ahkamud dunya bidzahir, wallahu yatawallas sarair. Itu kaidahnya. Hukum-hukum dunia itu secara zahirnya. Kita manusia menghukumi secara zahir. Makanya Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang-orang munafik, memperlakukan orang-orang munafik itu seperti orang Islam, orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu secara zahirnya Islam, secara zahirnya Islam. Nabi SAW nggak membunuh mereka karena mereka secara zahir Islam. Ya, mereka sholat, mereka juga puasa, zahirnya seperti itu. Ia diperlakukan secara zahir. Adapun apa yang ada di dalam hatinya, ini yang membedakan antara orang munafik dengan para sahabat Nabi. Ya, wallahu yatawallas sarair. Adapun masalah hati, masalah batin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang mengetahui. Dari sini juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita, ya, lebih memperhatikan urusan batin kita lebih daripada kita mengurusi urusan zahir kita. Banyak orang mereka lebih memperhatikan masalah zahirnya, penampilannya, ya, bagaimana supaya terlihat keren, bajunya, rambutnya, masya Allah, ya, mobilnya, rumahnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita lebih perhatian kepada apa? Kepada batin. Karena ini yang menjadi tolok ukur. Makanya dalam sebuah hadis Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, menilai orang itu berdasarkan apa? Ya, hartanya. Suwar, suwar itu bentuk postur tubuhnya, berat badannya. Itu bukan timbangan. Ya. Kemarin lagi rame timbangan seorang wanita salihah kalau 55. Kalau lebih dari 55 enggak salihah. Allah musta'an. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat postur tubuh manusia. Itu bukan timbangan kesolehan, ketakwaan, bukan. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dinilai, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang dinilai, itu barometernya, itu timbangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling langsing, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan itu, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu yang paling utama adalah di dalam hati. Oleh karenanya sekalipun kita juga perlu memperhatikan penampilan zahir, tapi yang paling inti adalah penampilan batin kita. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Jangan sampai kita lebih memperhatikan masalah zahir, lupa dengan apa? Batin kita. Perlu kita tazkiyatun nufus. Memperhatikan masalah tazkiyatun nufus, penyucian hati kita. Ya, karena ini adalah tolok ukur kita. Inilah yang akan bisa menjadi ya kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu pada akhirat nanti, enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Karena itu bukan timbangan. Tetapi yang selamat adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang jernih. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening, ya, yang suci dari kotoran-kotoran dan noda-noda, baik noda syubhat maupun noda syahwat. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Belumkah tiba kepada kalian naba, berita orang-orang kafir sebelum kalian, sehingga mereka merasakan akibat kekufuran mereka, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ayat ini peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran dari sejarah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari sejarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil sejarah dari orang-orang sebelum kalian. Dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Lut, Firaun yang dilululantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka, karena kedustaan mereka, karena kekufuran mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita pertama belajar sejarah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering mengkisahkan orang-orang yang beriman dan bagaimana akibat mereka, kesudahan mereka, dan Allah juga menceritakan akibat dan kesudahan kaum para nabi yang mendustakan para nabi mereka. Kesudahan mereka apa? Kehancuran. Lihatlah bagaimana kesudahan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, Fir'aun, dan sebagainya. Semuanya hanya tinggal kenangan yang pahit. Oleh karenanya, seorang Muslim harus mengambil pelajaran. Allah menceritakan kepada kita bukan tanpa faedah. Ngapain Allah ceritakan tentang kisah-kisah itu? Ya, Al-Quran bukan sekedar dongeng yang berisi cerita-cerita yang hanya enak didengar saja, bukan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita apa? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menegur kita, afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak merenungkan? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-sa'idu man wu'ida bi ghairihi. Orang yang cerdas, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, para utusan-utusan, para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Karena Allah tidak akan mengadab suatu kaum sampai diutus kepada mereka para rasul yang memperingatkan mereka, yang menegakkan hujah kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka apa? Seorang rasul memberikan peringatan kepada mereka. Maka tatkala para rasul datang kepada mereka bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan Quran, dengan peringatan, ternyata mereka menentang, mereka mendustakan, mereka mengejek para nabi. Faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallaw wastahnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Tatkala datang kepada mereka nabi-nabi, ya, para rasul kepada mereka dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan, mereka mengatakan apa? Abasharu yahdunana, apakah manusia yang memberikan hidayah kepada kami? Kok enggak malaikat gitu ya? Tapi kenapa ya manusia yang sama-sama jenisnya dengan kita? Kenapa Allah memilih dia bukan saya? Nah, ini kesombongannya kaum-kaum dahulu. Tatkala datang para utusan, para nabi kepada mereka, ini enggak masuk di akal katanya. Masa manusia yang diutus kepada kita? Mereka minta apa? Malaikat. Dan ini termasuk kesombongan. Karena secara logika, justru pilihan Allah Subhanahu wa taala tatkala memilih para nabi itu dari manusia, itu lebih masuk di logika. Kalau dari malaikat malah tambah susah. Ya kan? Malah tambah susah. Mendingan dari manusia sehingga bisa memahamkan dengan lebih apa? Lebih mudah. Fakafaru wa tawallau, tapi mereka kufur dan berpaling. Ya, wastahnallah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah datang utusan kepada mereka. Kepada kaum-kaum sebelum kita, diutus para nabi, diutus para rasul, ya. Dari jenis mereka, ini adalah satu nikmat. Bukan dari malaikat, bukan dari jin, gitu ya. Tapi jenis mereka, itu satu nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, yang bisa berbahasa dengan bahasanya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan misalkan malaikat atau jin yang diutus kepada kita, tambah susah. Bagaimana mau nanya? Bagaimana interaksinya, bergaulnya? Tambah susah. Ya. Baik. Tapi ayat ini, ma'asyiral muslimin, jangan disalahgunakan. Ya, jangan disalahgunakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya. Ya, dengan bahasa kaumnya, yakni bahasa yang bisa dipahami. Ya, dengan bahasa yang paling. Kalau nabi misalkan diutus kepada kaum kufar Quraisy ahli Mekah, yaitu dengan bahasa Arab. Ya, sehingga gampang dipahami. ya. Jangan menggunakan ayat ini untuk kemudian kita kebablasan dalam apa? Kebablasan dalam pemilihan kata-kata. Ya, sekarang lagi rame tentang pemilihan diksi-diksi karena gaul dan sebagainya. Ya, sehingga kebablasan. Ya, yang mengatakan Nabi Musa preman ya para nabi, yang mengatakan Aisyah ibunda Aisyah cewek gaul, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala macomblang, ya, dan sebagainya, katanya dengan alasan bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Pemilihan diksi, pemilihan bahasa benar. Ya, kita harus menyampaikan dakwah kepada manusia dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi bukan dengan kebablasan. Dengan bahasa-bahasa yang justru malah berkonotasi jelek, yang justru malah mengarah kepada pelecehan, ya, dan penghinaan, ya. Dan ini sangat berbahaya. Walaupun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena itu salah dalam pemilihan diksi, tapi itu sangat berbahaya. Ya, karena dari sisi ucapan, ya, itu adalah mengarah kepada celaan kepada para nabi, celaan kepada Allah, celaan kepada ya ibunda ya para nabi, dan itu sangat berbahaya. Karena para ulama mengatakan siapa yang mencela Allah, siapa yang mencela Rasul, siapa yang mencela ibunda Aisyah, kafir dengan kesepakatan para ulama. Maka kita harus berhati-hati dan kita harus beradab. Beradab bukan hanya kepada manusia. Beradab yang paling utama itu adalah beradab kepada Allah, beradab kepada para nabi, dan beradab kepada istri-istri nabi, kepada para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun akal kita apa? Enggak tahu gitu ya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah tegas mengatakan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu." Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali dia bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak tahu tasbihnya mereka. Ikan-ikan di lautan, mereka bertasbih kepada Allah. Semut-semut di lubang, mereka bertasbih kepada Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat, kodok, kata, ya, yang bersuara itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengetahui bahasa mereka. Andai saja Allah memberikan mukjizat kepada kita seperti mukjizat Nabi Sulaiman, niscaya kita akan bisa mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Ya. Tapi akal manusia itu apa? Terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Maka ini juga memberi pelajaran kepada kita, hendaknya apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan saja bertasbih, maksud kita kalah sama hewan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita keutamaan. Kalimatani habib, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang sangat enteng di lidah, tapi sangat berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahil adzim. Kita mengucapkan subhanallahil adzim, maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Subhanallah wa bihamdi, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah. Itu memberatkan amal timbangan kita besok di akhirat. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Ya. Di tangannya kerajaan langit dan bumi. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, segala sungguh berbarokah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kerajaan. Dan ketika seorang umroh atau haji bertalbiyah, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala kerajaan hanya milikmu ya Allah. Ini diulang-ulang oleh orang yang bertalbiyah. Ya, dan talbiyah disebut sebagai kalimatut tauhid, ya, sebagai kalimat at-tauhid, karena seorang meyakini bahwa kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya, hanya Allah. Karena dua hal. Kenapa hanya Allah yang berhak? Satu, karena hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Kalau manusia masih banyak kekurangannya, tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Sempurna rububiyahnya, sempurna uluhiyahnya, sempurna nama dan sifatnya, sempurna syariatnya. Tidak ada yang kurang sedikit. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita puji? Karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Semua nikmat yang kita raih dan kita rasakan semuanya dari Allah semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan hak. Ya, dengan hak, dengan hikmah, dengan adil, bukan sia-sia. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi ada tujuannya, yaitu agar kita menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dengan menciptakan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ini adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga sekaligus bantahan pada teori apa? Darwin, yang mengatakan bahwasanya manusia itu asal usulnya adalah dari kera. Karena ini penghinaan kepada manusia itu sendiri. Ya, siapa yang mempercayai teori Darwin pada hakikatnya adalah